sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tajam seperti sang bidadari. Dan ku peluk dia sampai mati.